Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala al-musannif rahmatullah alaih, waqad yakunul mubtada'u masdaran mu'awwalan min an wal fi'li. Terkadang mubtada itu berupa masdar yang ditakwilkan dari an dan fi'il. Jadi ini lanjutan dari pembahasan mubtada adalah isim, isim mu'awwal bisharih. Nahu wa anta sumu khairul lakum, ai saumukum khairul lakum. Berarti takdirnya wa saumukum, saumukum berarti mubtada. Dari mana? Dari ya masdar dan fi'il yang masbuk dengan masdar, yang dilebur dengan masdar. Sauma yasumu sauman. Ya, wa anta sumu, karena antum di situ maka saumukum. Saumukum mubtada wa huwa mudaf, khairun khobar mubtada. Tabarakallahu fikum. Wa qawlu qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, wa qawluhu masdaran muawwalan, wa qad yakunul mas, wa qad yakunul mubtada masdaran muawwalan ila akhir. Qad taqaddama annal mubtada'a qisman. Telah berlalu penjelasan bahwasanya mubtada itu ada dua jenis, sharihun wa muawwalun bisharih. Sharih dan muawwal bisharih. Kalau sharih jelas ya, Zaidun qa'imun. Wa sharihu yashmalu adh-dhahira wal mudmara. Sharih yang mencakup isim dhahir, isim mudmar. Zaidun qa'imun, huwa qa'imun. Nah, kalau yang mudmar huwa qa'imun. Taib. Wal muawwalu bisharih wal masbuk. Kalau yang muawwal yang ditakwil dari isim sharih, dialah yang dilebur dari fi'il dengan masdar, biharfin masdari, dengan huruf masdar, semisal an, kal ayati al mutaqaddimati, seperti ayat yang dicontohkan yang tadi. Nahu wa antasumu khairakum, antasumu mubtada'un muawwalun bisharih. Karena an harfu nasbin wa masdarin, tasumu fi'lun mudari'un mansubun bi'an. Baik, yang namanya harfu nasbin wa masdarin berarti dia harfu masdarin, berarti menta'wil fi'il menjadi masdar. Nanti diidofahkan masdar tersebut kepada domir apa yang disesuaikan aja. Wa antasumu berarti saumukum, karena antum, ya antum, wawnya waw jamaah. Taib. Maka dia mubtada'un muawwalun bisharihi wa huwa saumukum wa khairul lakum khabaruhu. Ada wadih ya. Enam. Taib. Kemudian wal khabaruhu wal juz'u allati tatimmu bihi al fa'idatu ma'a mubtada'in. Sedangkan khabar, ini definisinya beda dari Ibnu Ajurram. Kalau Ibnu Ajurram mendefinisikan khabar apa? Isim marfu. Hah? Al-musnad ilah? Ilai. Isim marfu yang disandarkan? Nah, kepada mubtada. Nah, kalau di sini khabar adalah al-juz'u, dia adalah bagian allati tatimu bihi al-fa'idah ma'a mubtada'in. Dia adalah bagian yang dengannya, dengan khobar, sempurna fa'idah. Artinya kalimat menjadi sempurna bersama mubtada. Walaupun pada pembahasan sebelumnya terkadang mubtada enggak butuh khobar. Pada pembahasan apa? Mubtada lahum marfu sadda masadda al-khobar. Qala syari wal juz'u wa qawluhu wal juz'u allati tatimu bihi al-fa'idah ay mufradan kana au jumlatan au syibhahan. Nah, jumlatan au syibhaha. Afwan, bukan syibahan, syibhaha. Yaitu baiknya baik dalam bentuk khabar mufrad. Ya, semisal saya katakan Zaidun qaimun wa jumlatan Zaidun qoma atau syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah berarti ada dua apa? Zarab dan jar majrur. Zaidun fil fasli, Zaidun amamaka. Nah, itu khabar syibhul jumlah. Nah, kalau yang disebut khabar mufrad berarti bukan jumlah dan syibhul jumlah. Jadi makna mufrad di sini bukan lawan dari musanna atau jamak, namun lawan dari jumlah dan syibhul jumlah. Ya. Kalau saya katakan az-zaidani qaimani, qaimani dia musanna, namun disebut khabar mufrad. Nah, az-zaiduna qaimuna, qaimuna jamak, namun tetap disebut khabar mufrad. Karena makna mufrad di sini bukan ada urusannya dengan tasniyah dan jamak, namun urusannya ialah dia kebalikan dari jumlah atau syibhul jumlah. Wadih ya. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qawluhu ma'a mubtada. Nah, perkataan penulis dia adalah bagian yang dengannya sempurna dengan bersama mubtada, ay ghairul wasfi al-mustaghni 'anil khabar. Ya, yaitu mubtada yang bukan wasaf, bukan sifat. Ya, bukan sifat yang dia enggak butuh lagi dari khabar. Yang kemarin itu kita bahas mubtada lahu marfu, mubtadanya lahu marfu berarti mubtada berupa isim sifat, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, yang lahu marfu yang dia memiliki isim marfu yang sebagai fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Ya, yang dia punya isim marfu mubtada fa'il dari mubtada isim sifat, atau isim maf'ul dari mubtada yang merupakan isim maf'ul, yang nanti dengan keberadaan ya ma'mul dari mubtada berupa isim marfu, apakah isim apa namanya fa'il atau naibul fa'il tadi, ya sadda masaddal khabar. Nah, ini yang dimaksud khabar adalah yang bagian yang dengannya sempurna kalimat bersama mubtada, mubtada yang bukan bagi yang tadi, yang ghairul wasfi, bukan mubtada yang berupa sifat, isim fa'il atau isim maf'ul yang tidak membutuhkan khabar. Mubtada yang lahu marfu sadda masadal khabar. Bisa dipahami sini ya? 6. Fa kharaja bil mubtada al fa'ilu. Maka keluar dari ketentuan bersama mubtada berarti fa'il. Ya. Taib. Berarti fa'il enggak termasuk dari khabar. Nahu Zaidun min qaulika qama Zaidun. Maka Zaidun di sini dia bukan khabar. Ya, fa innahu wa in hasalat bihi al faidatu. Maka kalimat Zaidun walaupun dengan keberadaannya pada kalimat qama Zaidun sempurna kalimat, ya, fatati itu apa namanya? Hasalat bihi faidah, kalimat menjadi sempurna gitu kalau kita terjemahkan secara bebas. Ya. Ada faedah artinya kalimat menjadi sempurna. Lakinnahu laisa ma'a mubtada'in bal ma'a fi'lin. Namun Zaidun itu bukan bersama mubtada, namun dia bersama fi'il. Maka dia jadi fa'il. Wa misluhu naibul fa'il. Sama semisal dengannya adalah naibul fa'il. Nah, kalau koma Zaidun, Zaidunnya kita jadikan naibul fa'il, berarti sigoh komanya gimana? Ada berapa macam? Ada tiga. Karena dia mu'tal ain. Yang pertama qimah, yang kedua ya qimah ismam, yang ketiga qumah. Nah, mana yang paling afsah? Qimah. Ahsantum. Wa qawluhu ghairul wasfi. Nah, perkataan beliau bukan wasaf. Jadi ya, yang dengan mubtada sempurna kalam yaitu mubtada yang bukan berupa isim sifat atau isim maf'ul ila akhir. Kharaja bihi marfu'ul wasfi al-madhkur. Maka keluar dari ketentuan di sini marfu' wasaf yang disebutkan, yang telah disebutkan, nahu az-zaidani min qaulika aqaimun az-zaidani. Maka kalimat az-zaidani dia marfu' dari sifat mubtada sifat qaimun. Ya, ini nanti sadda masadal khabar. Khabar udah enggak dibutuhkan lagi. Fa innahu wa in hasalat bihil faidatu ma'a mubtada'in. Nah, kalimat az-zaidani walaupun dengan mubtada kalimat menjadi sempurna, lakin hadzal mubtada huwal wasfu al-madzkur. Namun mubtada ini adalah mubtada yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Wa qad taqaddama telah berlalu annahu la khabar lahu. Bahwa mubtada yang kayak gini enggak ada khabarnya. Ya. Bal marfu'un yughni 'anil khabar. Ya. Bahkan yang seperti ini dia mubtada adalah yang enggak membutuhkan khabar. Dia marfu' yang enggak membutuhkan khabar. Jadi az-zaidan ini marfu' yang dengan keberadaan dia sudah enggak butuh khabar lagi mubtadanya. Qala mu'allif wa huwa kisman. Nah, khabar ada dua. Mufradun wa ghairu mufrad. Nah, tadi udah disebutin ya. Mufrad yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Ya, berarti yang ghairu mufrad adalah khabar berupa jumlah atau syibhul jumlah. Ini gampang ya. Yang bilang na'am Ustaz cuman imam kita ini. Mujahid. Boleh ntar disuruh irob dia ntar. Ya, fal mufradunahu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imun wa zaidun akhuka. Ingat, mufrad pada pembahasan khabar ya adalah lawan dari jumlah. Walaupun khabar mufrad ini bentuknya tasniah pada az-zaidani qa'iman atau dalam bentuk jamak pada contoh az-zaiduna qa'imun atau asmaul khamsah pada zaidun akhuka. Wa ghairul mufrad imma jumlatun ismiyatun. Kalau khabarnya ghairul mufrad apakah jumlah ismiyah? Pokoknya di jumlah dan syibhul jumlah. Kalau jumlah berarti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah zaidun berarti nanti ada jumlah ismiyah, ada mubtada khabar lagi. Ya, zaidun mubtada awal. Jariyatuhu mubtada tsanin. Mubtada yang kedua. Zahibatun khabar. Khabar dari mana? Dari mubtada awal atau mubtada tsani? Mubtada tsani. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun ialah yang pembantunya zahibah, minggat, pergi. Mana tuh? Mujahid enggak pindah? Ini kolong-kolong. Hei Pak Zak, seneng amat antum Mujahid di lagi di roasting. Besok ntar Pak Zak deh kita itu. Ya, mana lagi tadi? Ya, namun dengan syarat tuh lihat, zaidun jariyatuhu ada haknya. Nah, nanti itu jariyatuhu domir hak yang menjadi mudhofin ilaih jari mubtada tsanin. Itulah a'id yang kembali kepada mubtada awal. Ya, kalau kita katakan Aisyah jariyatuha zahibatun gitu. Ya. Taib. Bisa dipahami enggak sini? Nah. Ukhtuka jariyatuha zahibatun. Saudarimu itu ialah yang pembantu pembantu perempuannya minggat. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun ialah yang budak wanitanya kabur, minggat, pergi. Wa qawlihi ta'ala wa libasut taqwa dhalika khair. Libas dia mubtada wa huwa mudaf at-taqwa mudafun ilaih. Dhalika apa i'rabnya dhalika? Hah? Zanya isim isyarah. Mubtada sani. Lamnya lam bu'ad, kafnya lil khitab. Khairun khabar dari mubtada tsani. Jumlah dzalika khair adalah khabar dari mubtada awal. Sama seperti jumlah dari jariyatuhu dzahibah adalah fi mahli raf'in khabar dari zaidun. Qul huwallahu ahad. Qul, lihat di situ. Fi'il amr. Fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta huwa mubtada awal wa lafdz jalalah mubtada tsanin ahad mubtada khobar dari mubtada sanin. Jumlah Allahat, jumlah mubtada khobar yang kedua, mubtada yang kedua dengan khobarnya, dia adalah khobar mubtada awal. Fi mahalli raf'in khobar dari mubtada awal. Wala tahtaju ila rabitin. Enggak butuh ke rabit, ada penghubung lagi. Li'annahu li'annaha nafsul mubtada fil ma'na. Karena dialah ya mubtada itu sendiri secara makna. Kul huwallahu ahad. Ya. Karena lafaz jalalah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Seakan-akan Allah itulah dia gitu. Nah, seakan-akan begitu secara makna. Ya memang secara makna begitu, bukan seakan-akan. Wa imma jumlatun fi'liyatun. Nah, bisa juga jumlah fi'liyah. Nahu Zaidun qama abuhu. Zaidun mubtada qama fi'lun madin abu fa'ilun wa mudaf ha mudafun ilai. Ya. Nah, rabitnya adalah ha abuhu kembali ke Zaidun. Jumlah qama Zaidun ya fi mali raf'in khabar dari mubtada. Wa qawlihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbuka mubtada yakhluqu fi'il mudhari fa'il dan mustati wujud wa jawazan taqdiru huwa ma'nya ya ma'nya ma mausulah ya bi makna alladhi fi mali nasbin maf'ulun bih taib yasha'u yasha fi'il mudhari marfu li tajarrudi an nasibi wal jazimi wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiru huwa jumlah yasha'u la mahalla laha min al-i'rab. Kenapa? Karena dia silah mausul. Mana aitnya yang kembali kepada rabbuka? Al-ait domir mahdhuf fi yasha' atau domir mustatir. Ya, takdirnya yasha'uhu. Wa jumlah yakhluqu yasha' yakhluqu ma yasha' khabar dari mubtada wa rabbuka. Nah, rabitnya mana? Ya, robitnya domir mustatir di yakhluqu. Wallahu yaqbitu wa yabsuta. Ya, lafaz jalalah mubtada yaqbitu fil mudhari. Ya, marfu litajarrudi nasibul jazim fa'il domir mustatir taqdiru huwa wa wawu atifah yabsut ma'tuf kepada yaqbit. Jumlah yaqbitu fi mali raf'in khabar dari mubtada. Allahu yatawaffal anfas. Allahu yatawaffal anfus. Ya, lafaz jalalah mubtada. Ya, yatawaffa. Ya, fi'il mudhari marfu' li tajarrudi an nasibul jazim wa alamatu rafihi dhamma muqaddarah. Mana min dzurriyah? At-ta'dzur al-anfus maf'ul dari yatawaffa. Fa'il dari yatawaffa adalah dhamir mustatir. Jawazan takdiru huwa. Mana robitnya? Ya tahu. Fa'il dari domir mustatir takdiru huwa yang ditawafa kembali ke lafaz jalalah. Nah, baca berikutnya sini. Ya. Topik. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله فالمراد إلى آخر المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. نعم. Yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan yang bukan jumlah atau syabih bil jumlah. Terus وهو على قسمين مشتق وجامد. Boleh dibaca mustaqin tabi dari qismain. Boleh baca mustaqkun, takdirnya huwa atau huma, mustaqkun wa jamidun. Nah, khobar mufrad ini terbagi menjadi dua, mustaq dan jamid. Kalau mustaq yang dia pecahan dari wazan, fi'il. Jamid enggak, yang dia bukan pecahan dari wazan. Ya, baik. Terus lanjut. Fal mustaqu ma tuhmilu dhamir. Ma tahmilu dhamiran yarji'u ila al-mubtada'i. Nah, yang khabar mustaq, khabar mufrad mustaq yang dia tahmilu dhamiran. Artinya dia mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Terus wa dzalika kasmil fa'ili wasmil maf'uli was sifati musyabbihati al-musyabbahati wasmi tafdili nahwi zaidun qaimun. Nahu zaidun qaimun ay huwa wa amrun madrubun ay huwa wa muhammadun dharifun ay huwa wa zaidun afdalu min bikrin ay huwa. Bakrin kali ini. Ah, bikrin sih. Bakar ini. Baik. Nah, yang apa mustaq berupa isim fa'il, pokoknya mustaq yang dipecahan dari wazan. Ya. Yang dia mengandung domir kembali kepada mubtada. Pecahan wazan misalnya isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Sifat musyabbahah yang dia kayak fa'il dari wazan fa'ula yaf'ulu. Namun bukan fa'il. Ya. Hasuna yahsunu, hasanun. Kasuro yaksuru, kasirun. Ya. Nah, itu namanya sifat musyabbahah. Ya, sifat yang diserupakan ya. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Dan isim tafdil. Isim tafdil paham ya? Yang untuk membandingkan dengan wazan af'al. Contoh khobar yang bentuknya mustaq isim fa'il. Zaidun qa'imun. Takdirnya huwa. Huwanya nanti kembali ke Zaidun. Amrun madrubun. Huwa. Huwanya kembali ke Amrun. Muhammadun zarifun. Zarif sifat musyabbah. Kembalinya ke huwa, ada huwanya fa'ilnya itu. Ya, kalau madrub ada naibul fa'ilnya. Itu huwa. Muhammadun dzarif, dzarif ada fa'ilnya. Huwa Zaidun afdal min Bakar. Afdal karena dia ya. Isim mustaq ini beramal amal fi'il, nanti ada fa'ilnya, fa'il domir mustatir takdir huwa. Huwanya kembali ke Zaid. Ya. Nah, isim tafdil baik mudzakkar atau mu'anas, wazannya sama, afdol. Kalau saya katakan, Fatimah afdolu min ya, Salma, maka mana? Di sini domirnya, hiya. Waljamid makana mufarraqan binad domir. Nah, sedangkan jamid ialah yang dia dikosongkan, dia terbebas dari domir. Nahu zaidun akhuka. Ya. Taib. Hadihi hindun. Lihat akhuka dan hindun, dia bukan pecahan dari wazan kan? Fa akhuka wa hindun khabarani jamidani. Keduanya adalah khabar jamid, laisa fihima, tidak ada pada keduanya dhamirun yarji'u 'alal mubtada. Terdapat tidak terdapat dhamir yang kembali kepada mubtada. Wa qad asyara al-musannifu ila hadha bil amsilati. Dan musannif telah mengisyaratkan kepada hal ini dengan contoh yang beliau bawakan. Nah. Wa qawluhu wa imma ya. Imma jumlah. Jadi yang namanya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Imma jumlah, jumlah fi'liyah. I'lam annal jumlah al-waqi'ata khabaran labudda ayyakuna fiha rabitun yarbituha bil mubtada ma lam takun nafsahu wa illa kanat ajnabiyatan anhu. Dan ketahuilah bahwasanya jumlah yang terletak sebagai khabar labudda ayyakuna fiha, mesti ada pada jumlah tersebut rabit, penghubung ya, yang menghubungkan khabar dengan mubtada. Selama malam takun nafsah, selama bukan ya si mubtada itu sendiri. Misal pada kasus kul huwallahu ahad, kul huwa allahu ahad. Nah, si mubtada awal ini apa, ini mubtada awal huwa, nanti ada yang menghubungkan dia dengan jumlah allahu ahad. Ya, apa yang menghubungkan? Gak ada. Kenapa? Karena mubtada sani itulah mubtada awal. Qul huwallahu ahad. Allah itulah dia. Katakanlah dialah Allah yang maha ahad, maha esa. Nah, lafaz jalalah Allah itulah nafsul mubtada. Mubtada itu sendiri huwa. Begitu. Bisa dipahami ke sini? Nah, ngerti? Nah, jadi selama ya, mubtada sani bukan dari mubtada awal itu sendiri, maka itu ya membutuhkan rabit. Tapi kalau dia sendiri enggak butuhkan rabit. Rabit ya, bukan rabbit ya. Taib. Wa illa kanat ajnabiyatan anhu. Namun kalau enggak, dia bukanlah mubtada awal, berarti dia ajnabiyah. Apa itu ajnabiyah? Asing kan? Maksudnya apa? Dia bukan bagian dari kalam. Dia bukan bagian dari mubtada. Asing. Ya, sama kayak tadi tuh. Zaidun ya. Jariyatuhu zahibah. Jariyatuhu itu ajnabiyah dari Zaidun, bukan si Zaid. Paham enggak sini? Bukan si Zaid. Beda dengan qul huwallahu ahad. Ya, Allahu itulah nafsul mubtada. Mubtada itu sendiri yaitu huwa. Ngerti enggak sini? Ngerti, ngerti? Hah? Belum. Perhatikan, perhatikan. Qul huwa. Huwa ini sini mubtada. Allahu mubtada sani, berarti mubtada awal. Ahad khobar. Khobar dari mubtada mana? Mubtada sani. Butuh rabit enggak? Enggak butuh rabit. Yang butuh rabit begini. Ya. Zaidun ja'a abuhu, misalkan. Ya. Ja'a fil madi, abuhu fa'il dari fi'il. Jumlah. Ya. Ja'a abuhu fi mali raf'in, khobar dari Zaid. Mana rabitnya? Nah, homi. Kenapa butuh rabit? Karena abuhu ajnabiyah dari si Zaid. Ajnabiyah dari si Zaid artinya apa? Bukan diri si Zaid. Ngerti gak sini? Sama kayak Zaidun yang jumlah ismiyah. Ya. Jariyatuhu zahibah. Zaidun ialah yang pembantunya minggat. Zahibah. Ya. Taib. Mana robitnya? Ini kan jariyah mubtada sani. Zahibah khobar dari mubtada sani. Jumlah jariyatuhu zahibah fi mahalli rafin khobar dari mubtada awal. Ada robitnya? Ada. Mana robitnya? Hu. Kenapa butuh domir? Butuh robit karena mubtada awal itu bukan si mubtada sani, bukan si mubtada awal. Berarti ini si jariyah adalah ajnabi dari si Zaid. Nah, beda kasus dengan qul huwallahu ahad. Katakanlah fil amr. Huwa mubtada awal. Allahu mubtada sani. Ahad khobar dari mubtada sani. Jumlah mubtada sani dan khobarnya Allahu ahad fi mahalli raf'in, ya. Fi mahalli raf'in sebagai khobar dari apa? Nah, fi mahalli raf'in khobar dari huwa. Aina rabit? Ya, maaf, enggak ada. Kenapa enggak ada rabit? Karena dia bukan ajnabi. Lafaz jalalah mubtada sani itu bukan ajnabi dari huwa, bal huwa nafsul mubtada. Bahkan dialah mubtada itu sendiri. Ngerti enggak sini? Ya? Kalau selain contoh dari lafaz jalalah, gampang, bikin aja sendiri. Ya, antum. Syafrudin, ya. Huwa qa'imun. Butuh rabit? Enggak butuh. Karena huwa kembali ke Syafrudin. Ini kalau kita i'rab huwa mubtada sani. Syafrudin huwa qa'imun. Kalau kita i'rab si huwa mubtada sani. Bisa juga kita i'rab huwanya itu domir fasal. Seakan-akan dia enggak ada, pemisah aja. Qa'imun berarti khobar dari Syafrudin. gitu. Boleh dua i'rab. Paham enggak sini? Nah, namun kalau saya katakan Safruddin huwa qa'imun, mana rabitnya dari huwa qa'imun? Enggak ada. Kenapa? Karena mubtada sani, nafsul mubtada. Nafsu mubtada awal. Nafsul mubtada al-awwal. Itulah dia mubtada awal itu sendiri. Ngerti Pak Zak? Udah ngerti? Ya? Saya barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Warabitu, warawabitu katsiratun. Rawabit jamak dari rabit. Yang namanya penghubung, rabit itu sangat banyak. Minha ad-dhamiru, di antara dhamir, wa huwal aslu fir rabti. Dialah hukum asal pada rabit. Nahu Zaidun jariyatuhu dhahibah. Allahu yatawaffa al anfusah. Ini jelas ya? Rabitnya jariyatuhu dhamir ha yatawaffa. Mana rabitnya? Dhamir mustatir jawazan taqdiru huwa yang ada di yatawaffa. Wa minha ismul isyarah. Nah, di antara rabitnya dari isim isyarah. Libasut taqwa dzalika khair. Nah, perhatikan dzalika, dzanya itulah ra, itu nanti ya, yang rabit dengan mubtada libas. Dari aspek mana? Lihat. Za isim isyarah lil mudzakkar al mufrad, gitu ya. Cocokkah dengan libas? Cocok. Kalimat libas mudzakkar mufrad. Baik. Al-qari'ah mal qari'ah. Baik. Perhatikan wa minha i'adatul mubtada bi lafdhihi. Dan di antara rabit berikutnya adalah pengulangan mubtada dengan lafaz itu sendiri. Al-qari'ah mal-qari'ah. Nah. Baik. Wa minha al-umum. Di antara rabitnya adalah al-umum. Nahu Zaidun ni'mar rajul. Ya, keumuman. Zaid adalah sebaik-baik pria. Fa'al fi ar-rajul lil jinsi. Maka al yang alif lam yang ada di rajul itu alif lam lil jins. Ya. Wahwa mustamilun ala kulli afradih. Maka itu mencakup segala bentuk dari afradnya, satuan-satuannya. Zaid sebaik-baik pria. Pria mana aja misalkan gitu. Fazaidun fardun min hadal jinsi. Sedangkan Zaid adalah individu satuan dari jenis yang rajul tadi. Ya, fadakhala fil umum. Maka ini masuk ke dalam keumuman. Fa in kanat al jumlatu hiya nafsal mubtada'i. Nah, apabila jumlah, ya, jumlah yang jadi khabar itu adalah itulah mubtada itu sendiri, fil makna, secara makna lam tahtajja ila rabitun. Maka dia enggak butuh rabit lagi. Nahu qul huwallahu ahad. Huwa mubtada al awal. Mubtada'un awal. Ya, walafzul jalalah Allah mubtada tsani. Ahad khabar mubtada tsani. Wal jumla Allah wahad khabar mubtada al-awwali. Wala rabita fiha. Enggak ada rabitnya. Kenapa? Li'annaha nafsul mubtada. Karena dialah mubtada itu sendiri. Mubtada awal itu sendiri fil makna. Ya, secara makna. Bukan secara lafaz. Ya. Li'anna huwa bimakna asya'ni. Karena huwa ini maknanya domir sya'an. Ya, domir sya'an. Wal ya. Maknanya sya'ni. Wal jumlah ya nafsu sya'an. Jumlah ya itulah sya'an itu sendiri. Takdirnya ya, kul Allahu asya'nu Allahu ahad. Asya'nu, keadaannya, kondisinya gitu. Domir sya'an. Kondisi sya'an itu kalau kita terjemahkan kondisinya. Nah, barakallahu fik. Wa qawluhu ismiyah. Kan dia khabar ghair mufrad jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ai ma tarakkabat min mubtada'in wa khabarin. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Yang tersusun dari mubtada, khabar. Pokoknya gampangnya jumlah yang diawali oleh isim. Ka'amsilatil musannifi, semisal contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Kul huwallahu ahad gitu kan. Ya. Libasut taqwa dzalika khair, zaidun jariyatuhu dzahibah. Ya, fa kullun min jariyah dzahibah wa kull dzalika khair, Allahu ahad jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah semuanya itu. Murakkabatun, yang tersusun min mubtada'in wa khabarin, dari mubtada khabar. Fi mahali raf'in, ya, yang menempati posisi rafa, khabarul mubtada al-awwali, sebagai khabar dari mubtada awal. Wa zaidun fil misalil awal, zaidun jariyatuhu dzahibah. Yaitu mana mubtada awalnya? Itu zaid pada contoh yang pertama. Wa rabitu bainahuma, rabitnya penghubung antara mubtada jumlah yang ya, yang jadi khabar dari mubtada awal adalah ad-dhamir. Dhamir yang ada di ya jariyatuhu ha-nya itu. Libasut taqwa ya fisani. Libasut taqwa dzalika khair, rabit bainahuma ismul isyarah. Rabitnya ada isim isyarah. Isim isyarah yang kembali kepada libas. Cocok itu karena dzalika itu isim isyarah lil muzakkar. Ya, lil muzakkar ya mufrad. Wa huwa fi salis. Kul huwallahu ahad. Wala rabita fiha, enggak ada rabitnya, li anna nafsul mubtada fil makna. Karena dialah mubtada itu sendiri secara makna. Wa qawluhu fi'liyatun. Nah, bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, apa itu jumlah fi'liyah? Ya, ma tarakkabat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Itu jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau na'ibul fa'il. Ka'amsilatil musannifi, seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, fa kullun min qama abuhu yakhluqu ma yasha wa yaqbitu wa yabsut wa yatawaffa al anfus jumlatun ismiyatun. Semuanya itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah murakkabatun min fi'lin wa fa'ilin fi mahalli raf'in, yang tersusun dari dari fi'il dan fa'il yang menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada. Wa zaidun wa rabbuka wallahu. Wallahu ya, itu ada khabar dari mubtada, yaitu khabarnya zaidun. Zaidun abuhu. Apa tadi contohnya? Zaidun qoma abuhu ya. Ya. Wa rabbuka. Ya. Wallahu wallahu. Wa rabit fil jumlah domir al-baris al-awwal. Nah, dobitnya mana? Domir al-baris yang nampak pada yang awal. Qoma abuhu, haknya itu domir baris. Wal mustatir fil baqi. Sedangkan yang lainnya robitnya adalah domir mustatir. Wallahu yakhluqu, fa'il dari yakhluqu domir mustatir. Jawazan takdiruhu, itulah yang menjadi robit. Wadih hada ya ikhwah. Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Ya? Wazan. Wazan dia adalah yang kayak fa'il. Coba lihat buku tasrif antum sini. Ya? Dia seakan-akan fa'il dari wazan fa'ula yaf'ulu. Berarti apa namanya? Mujarrad yang keenam. Sulasi mujarrad yang keenam. Fa'ula yaf'ulu. Ya. Lihat di situ fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan masdar miminya fa huwa fa'alun. Nah, ini fa'al adalah sifat musyabbaha. Ya. Sifat musyabbaha. Uf'ul la taf'ul maf'alun. Nah, dia bisa wazan fa'al, bisa wazan fa'il. Lihat di situ. Hasuna yahsunu baru hasan. Nanti juga ada wazan yang berbeda. Ya. Taib. Isim. Wajaha. Ya. Yaujihu. Fahuwa wajih. Ya. Tola yatulu. Tawil. Kasuro yaksuru. Kasir. Ya. Nah. La umayal yal umu laim. Nah. Dia bukan isim fa'il, dia sifat yang diserupakan. Nah, dengan fa'il. Baik. Ada lagi yang lain ditanya? Sudah? Nah, berarti kita masuk sekarang ke jumlah atau sibul jumlah. Wa amma sibul jumlati wa huwa syai'an. Adapun sibul jumlah ada dua, adzarfu wal jaru wal majrur. Zarab dan jar majrur. Fadzarfu nahu zaidun indaka. Ya, zaidun mubtada indaka. Ini zarab, waqaf, mudhofun ilai. Ya, sibul jumlah dari indaka fi mahalli raf'in khobar. Atau nanti kita katakan dia muta'alik dengan khobar mahdhuf. Wasafaru godan, godan dia, ya, zorob. Wa qawlihi ta'ala, warraqbu asfala minkum. Asfala minkum. Ya, dia khabar dari arraqbu. Waljar wal majrur zaidun fiddari, fiddari, ya, khabar. Alhamdulillah, lillah, ya, khabar. Wa ta'allaqu adzarfu wal majruru idha waqa'a khabaran bimahdufin wujuban. Nah, dan dzaraf maupun jar majrur apabila keduanya waqa'a khabaran, apabila keduanya terletak sebagai khabar, ya, khabar mahdhuf wujuban takdiruhu kain atau mustaqir. Berarti ketika saya katakan zaidun fiddari, itu aslinya khabarnya bukan fiddari, ya, zaidun mustaqirun fiddar, zaid berada di rumah, berada di rumah. Boleh juga kainun. Baik, bisa dipahami sini ya? Jelas? Nah. Qala asy-Syarih. Wa qawluhu wa dzarfu adzarfu wal jar wal majrur. Ya, ini khabar sibul jumlah berikutnya. Bi syarti ayyakuna tamaini. Dengan syarat keduanya dzaraf dan jar majrur tam. Ya. Ka'amsilatil musannif, seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Hatta tahsula biha al-fa'idatu. Sampai ada fa'idah di situ, kalimatnya menjadi sempurna dengan adanya sibul jumlah tadi bagi mubtada. Kama taqaddama fil mausul, sebagaimana yang telah berlalu di mausul. Karena yang namanya silah mausul itu juga ada yang jumlah maupun sibul jumlah. Nah, fa'in kana naqisain. Nah, sekarang ternyata mubtada, apa namanya, si khobar yang berupa dzaraf dan jar majrur ini enggak tam, namun nakis. Lam yasiha al-ikhbaru bihima. Maka enggak boleh, ya, dzaraf dan jar majrur ini jadi khobar. Fala yuqal zaidun amsi. Enggak bisa. Ini amsi, dzaraf yang nakis. Ya. Apa nakis sih maksudnya? Enggak dipahami. Zaidun amsi. Zaid kemarin. Zaidun bika. Tuh lihat, Zaid bika. Enggak bisa. Ya. Kalau yang tam, Zaidun fiddar. Nah, sempurna kalamnya itu. Ya. Tapi bisa dipahami sini ya. Kenapa demikian? Li adamil faidati. Karena enggak ada faedahnya. Wa qawluhu wa dzarfu ila akhir ay makanian au zamanian. Baik dzaraf makan ataupun dzaraf zaman. Fal awal dzaraf makan nahu zaidun indaka. Wa qawluhu ta'ala. Ya. Wa qawlihi ta'ala waraqbu asfala minkum. Fa kullu min indaka wa asfala dzarfu makanin muta'alliqun bi mahdhufin. Ya. Khabar bi mahdhufin khabarin. Dia muta'alliq berkaitan dengan khabar yang mahdhuf takdiruhu kainun atau mustaqirun. Walam yunawwan asfala. Mana tadi? Udah ya. Walam yunawwan asfala li'annahu ghairu munsharifin. Dan asfala tidak ditanwinkan. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif. Lil wasfiyah wa wazan fi'il. Jelas ya? As-sani, contoh yang kedua, dzaraf zaman. As-safaru godan. Godan tuh lihat besok. Zorob zaman. Fagodan dorfu zamanin muta'allikun bimahdufin khobarin. Godan adalah dorf zaman muta'allik dengan mahduf khobar takdiruhu kainun au mustakirun. Wa misluhu al-jaru wal-majruru fit ta'alluki. Sama seperti ini jar majrur pada masalah ta'alluk. Saya katakan Zaidun Fidar, Fidar muta'alik dengan khobar mahduf takdiruhu mustakir. Atau pakai fi'il juga boleh. Zaidun istakarra Fidar. Begitu. Ya. Wa takdiruhu kainun au mustakirun au nahuhuma. Atau yang semisal dengan keduanya. Kasabitin wa hasilin boleh juga. Ya, hasilun. Gitu, takdirnya. Sabitun. Nah. Wa hadha ikhtiyaru ta'ifatin minan nahwiyyin. Dan inilah yang dipilihan sekelompok ulama al-nahwu. Minhum Ibnu Malik, di antara Ibnu Malik. Ya, sahibu alfiyah. Wa ihtajju, mereka berargumentasi bi annal mahdhufa huwal khabaru. Bahwasanya yang dihapus adalah khabar fil haqiqah, secara hakikat. Jadi Zaidun mustakirun fiddar, mustakirun itulah hakikatnya dia sebagai khabar. Ya. Mujahid fiddar. Mujahid fil masjid. Aina mujahid? Mujahid, ya. Aina mujahid? Mujahidnya alam, ya. Mujahid dia alam, berarti dia ma'rifah. Berarti dia ma'rifah, ya. Berarti dia ma'rifah boleh jadi mubtada. Saya katakan mujahidun, ya. Mujahid, ya. Fi masjid. Ya, imam. Ya, kuno. Imaman. Ya. Imam, ya di masjid lah. Masa imam sholat di tempat sabung ayam? Aina mujahid? Mujahid fil masjid. Hakikatnya bukan fil masjid yang jadi khabar. Hakikatnya ada mustakirun atau kainun. Aina mujahid? Mujahid mustakirun fil masjid. Apa arti mustakirun? Berada gitu. Menempati gitu. Nah, wal aslu fil khabar ayakuna isman mufradan. Kenapa? Karena hukum asal khabar dia isim mufrad. Nah, kalau mustakirun dia isim mufrad, ya enggak? Nah. Baik. Waqtaru akharun, sedangkan ulama yang lain memilih pendapat minhum al-Akhfashu di antara dan Imam Farisi, ayu qaddir. Ya, ditakdirkan berarti khabarnya itu jumlah fi'liyah, bukan jumlah apa? Khabarnya itu adalah berarti khobar goyru mufrad juga jumlah fi'liyah. Bukan khobar mufrad tadi mustakirun. Berarti fi'ilnya. Ka istakarra. Berarti Zaid mujahid istakarra fil masjid. Atau mujahid kana fil masjid. Ya. Atau sabata atau hasola. Wanahuih darik. Dan semisalnya. Wahtajju para ulama ini. Akhfash dan Al-Farisi. Kenapa mereka mentakdirkan khobar yang mahdhuf itu fi'il? Mereka berargumentasi bi annal mahdhufa amilun nasbi, bahwa yang dihapus itu adalah amil dari nasab fil lafdhi adz-dzarfi, pada lafaz dzaraf, wa mahalil jarri wal majrur, dan pada mahal jar majrur. Ya, jadi kalau saya katakan mujahid istaqarra fil masjid. Nah, istaq fil masjid dia kan dhaif, lemah. Mesti dia ta'alluq. Ada ta'aluk, bergantung. Dan dia muta'alik dengan yang paling kuat. Yang paling kuat isim atau fi'il? Fi'il. Nah, berarti istakarra. Begitu. Itu alasan dari ulama yang mengatakan takdirnya adalah fi'il. Ya, semisal Akhfash tadi kan. Nah, Al-Farisi. Ini kuat juga pendapatnya berarti kan? Nah. Wal aslu fil amal ayakuna lil af'al. Nah, yang hukum asal dalam beramal itu fi'il-fi'il. Kullun minal fariqain istanada ila aslin sahihin. Nah, dua kelompok tadi yang berpendapat tadi itu bersandar kepada hukum asal acuan yang sahih. Wal mukhtaru indi. Nah, namun yang pendapat yang dipilih menurutku, kata Syekh Ahmad Sabit, ya. Nah, kata pensyarah, ini penting ini. Beliau memberikan kesimpulan. Huwa al awal. Nah, ialah yang sahih, yaitu yang pertama. Berarti isim, ya. Berarti mujahid mustaqirun. Nah, huwa al-awwal wa huwa madhabu Sibawaih wa jumhuril basriyin. Dan inilah pendapatnya Sibawaih dan mayoritas ulama Nahwu yang ada di Basrah. Masya Allah. Wadih ya. Di Ajurumiyah enggak ada pembahasan gini ya. Di Mumti ada enggak? Enggak ada. Semakin dalam mujahid nahunya nih. Imam kita imam. Semakin dalam. Masih cukup enggak nih waktunya? Ya. Cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.